Ya, untuk kemudian dijadikan budak seks gitu. Nah, kita di sini juga akan melihat bagaimana misalnya sedemikian menariknya foto yang satu ini, mungkin foto Ibu Margia ya, dengan wajahnya yang sangat apa namanya, terlihat sangat marah, dan terus kemudian ada matanya yang, air matanya yang sedikit agak berair gitu. Nah, teman-teman bisa, mungkin yang sudah sempat melihat pada pembukaan, lebih bisa lebih detail lagi melihat sedikit kisah-kisah ini yang terangkum dalam bukunya Bu Hilde itu, berjudul Santa and On School, artinya aib tanpa dosa. Jadi kisah di Bunyanku di Indonesia. Nah, demikian pengantar dari diskusi kali ini. Saya akan panggil pertama Salik. Ini sedikit saya bacakan dulu. Di sini hadir Mas Alit Ambara. Mas Alit ini sekarang berkecimpung di apa, jaringan kerja budaya dari tahun 1993 sampai sekarang, dan di Institut Sejarah Sosial Indonesia dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, Mas Alit memiliki background pendidikan seorang seniman juga ya, seni rupa IKJ, dan dari Satanah College and College of Art and Design Art History dari tahun 1996 sampai 1998. Di sini nanti Mas Alit akan mengeksplor bagaimana sih sebetulnya apa namanya, tentang fotografi sebagai historisitas narasi sejarah. Jadi Mas Alif akan mencoba mengeksplorasi foto sebagai sarat sejarah dan alat rekam sejarah, dan juga artikulasi terhadap sejarah dan segala macamnya. Nanti juga Mas Alif akan sedikit mengurai bagaimana sih sebetulnya kita bisa memanfaatkan foto-foto sejarah seperti itu untuk kepentingan sejarah dan sebagainya. Selamat sore Mas Alit. Iya, semoga nanti kita bisa terinspirasi lah dari pancingan-pancingan dari Mas Alit. Terus yang kedua, hadir juga di sini Mbak Ita F. Nadia. Beliau saat ini berorganisasi di Yayasan Kalyana Mitra. Kenapa? Oh iya, riwayatnya ya. Riwayat Kalyana Mitra pernah di Kalyana Mitra, lalu pernah juga di Komnas Perempuan dan Unifem Southeast Asia. Mbak Ita ini sudah sangat pengalaman sekali dalam mengungkap kisah-kisah para perempuan yang terbungkam dalam sejarah. Seperti kita tahu, Mbak Ita ini juga menulis tentang suara perempuan korban 65 ya Mbak Ita ya, yang di situ juga ada sedikit kisah mengenai perbudakan seksual juga, dan juga bagaimana para perempuan tapol 65 itu diperlakukan tidak manusiawi melalui perkosaan-perkosaan dan sebagainya, dan dalam bentuk yang sangat tidak bisa kita gambarkan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh para perempuan itu. Saya kira kehadiran Mbak Ita di sini akan menambah dari sebuah rentangan sejarah yang ada di perjalanan sejarah kita, yang seringkali setiap persoalan-persoalan yang sempat menimpa para perempuan tidak terungkap itu menjadi sebuah pertanyaan, ada apa gitu. Nah, mungkin Mbak Gita nanti akan sedikit banyak mengeksplorasi bagaimana cara bekerja para sejarawan melalui sejarah lisan itu bisa mengungkap tentang bagaimana kisah-kisah traumatis bisa kita dapatkan ya, dengan melalui metode yang dilakukan oleh Mbak Ita, riset-riset Mbak Ita yang saya kira tidak hanya pada kasus-kasus tahun 65, juga Mbak Ita pada persoalan pemerkosaan masal 98, Mbak Ita juga sempat menjadi koordinator truk ya, tim relawan untuk Malaysia itu yang Mbak Ita mencari para perempuan yang sempat menjadi korban pemerkosaan. Nah, mungkin Mbak Ita bisa menceritakan banyak hal mengenai itu, dan kemudian seperti apa sih pola-pola yang kemudian selalu dijadikan penguasa untuk menundukkan suatu pemasangan permasalahan yang saya kira mungkin kita langsung saja lah untuk memberikan sekitar 10 menit Mas Alif dulu atau Mbak Ita dulu. Mas Alif dulu ya bisa 10 menit, terus Mbak Ita nanti 10 menit juga. Nanti keterlibatan teman-teman akan sangat diharapkan ya, karena di sini kita benar-benar bisa sharing banyak hal dengan dua orang yang sangat kompeten ini. Kami pisahkan dulu Mas Alif. Terima kasih, selamat sore. Ya, sebenarnya ketika saya diminta untuk bicara di sini mengenai khususnya mengenai fotografi, saya lebih ingin melebarkan diskusi kita jauh sebelum fotografi ini ditemukan. Sebenarnya di dalam tradisi sejarah, khususnya sejarah seni rupa Barat, khususnya Eropa, apa yang kita lihat di sini ini digolongkan sebagai atau dikategorikan sebagai genre dari potret, seni potret. Nah, potret, seni potret ini punya perjalanan yang cukup panjang dan kaya, dan bahkan dianggap sebagai kategori genre yang sangat berbeda dengan kategori genre yang lain, seni-seni yang lain. Apakah itu landscape maupun seni lukis heroik dan sebagainya. Nah, kenapa? Tentu kita mulai dari sebenarnya definisi sederhana dari apa itu potret. Kalau kita buka Oxford Dictionary gitu, potret itu adalah dimengerti sebagai gambaran atau representasi dari individu. Ya. Nah, dan ini sebenarnya definisi yang sangat sederhana ini sebenarnya kemudian dimengerti lebih menyangkal dari sebenarnya kekompleksitasan dari kategori genre seni potret ini sendiri. Karena kompleks sebenarnya potret ini memiliki kekompleksan permasalahan yang ada di dalamnya. Dan di dalam sejarah perkembangan seni lukis khususnya di Eropa, genre seni potret ini kemudian hidup ya, dari abad pertengahan, dan kemudian diklaim sebagai ini sebagai produknya zaman Renaissance. Kenapa? Kembali lagi kita ingat bahwa di zaman Renaissance itu self consciousness dari individu itu begitu pentingnya. Sehingga kemudian juga pada zaman itu sendiri kemakmuran meningkat. Dan maka banyak kalangan khususnya kelas atas menengah atas itu membutuhkan seni yang bisa merepresentasikan individu-individu itu. Nah, disitulah kemudian berkembangnya potret, seni potret, dan perkembangannya itu tidak semata-mata secara teknik, tapi juga secara istilahnya secara teorinya. Karena apa? Karena di dalam seni potret kemudian muncul sebuah pengertian dari awal bahwa seni potret itu dimengerti sebagai kopi dari atau mengkopi dari wajah seseorang. Artinya secara fisik gitu ya, dilihat secara fisik. Tapi sebenarnya yang kemudian terjadi adalah dualitas dari pekerjaan itu. Mengkopi fisik, tampilan fisik seseorang, dan sekaligus juga menampilkan karakteristik dari individu yang ditampilkan itu. Nah, ini adalah suatu, mungkin suatu pekerjaan yang buat seniman itu pekerjaan yang bisa dibilang tidak mudah, dan ini menjadi tuntutannya. Kenapa kemudian seni potret ini berkembang dan terus menerus berubah gitu. Nah, karena kemudian dimengerti bahwa potret atau orang yang ditampilkan sebagai di dalam potret itu adalah karakter dari si orang yang ditampilkan itu. Nah, siapakah mereka ini? Pertanyaannya kemudian tentunya yang mampu membuat potret pada zaman itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, tapi orang-orang yang mampu, yang kaya ya. Nah, untuk dan kemudian di dalam banyak seni-seni potret yang muncul kemudian untuk merelasikan siapa tokoh yang ditampilkan itu, maka si seniman pun kemudian menggambarkan simbol-simbol lain atau benda-benda lain di sekitar dari potret itu untuk merelasikan siapa tokoh yang ditampilkan ini. Nah, saya sebenarnya hanya ingin sedikit menyinggung bahwa seni potret di, apalagi karena ini fotografer yang berasal dari Belanda, khususnya negeri Flanders atau Belanda, dulu namanya Flanders itu punya tradisi potret yang sangat kuat. Dan kalau melihat foto-foto yang ada di sini, dengan serta merta kita bisa kaitkan dengan jejak atau rekam jejak dari tradisi seni potret yang ada, yang bisa kita bandingkan dengan apa yang dia lakukan pada saat ini. Contoh seorang potretur terkenal Belanda yang paling terkenal dan bisa kita bandingkan dengan foto-foto yang ada di sini adalah Jan van Eyck. Jan van Eyck ini punya kecenderungan yang hampir saat kita bisa lihat di foto ini adalah kecenderungan untuk melihat secara mikroskopik dan penetrasi langsung terhadap kualitas-kualitas fasial dari potret. Nah, dari karya-karya Jan Benning ini kita bisa lihat langsung bagaimana tokoh-tokoh yang ditampilkan di sini betul-betul kita lihat seluruh seperti penglihatan mikroskopik ya, begitu fokus pada permukaan fasial yang wajah-wajah dari tokoh-tokoh ini. Dan juga kalau kita lihat memakai istilah dari fotografi ya, depth of field yang begitu ketat yang memperlihatkan bagaimana kedalaman dari wajah dan tubuh itu begitu begitu kentaranya. Tentu ini tidak bisa kita alami dengan mata kita sendiri ya. Tapi kecenderungan seperti ini telah berlangsung dari dulu, sejak kalau Jan van Eyck itu hidup pada abad 17, tradisi ini sudah berkembang sejak dari abad 17 itu. Nah, yang menarik dari foto dan juga karena di sini juga kalau melihat dari fotografi yang ditampilkan oleh Jan Benning ini, ada keinginan, bukan keinginan, tapi terlihat bahwa tidak ada relasi lain selain wajah dari tokoh-tokoh ini. Relasi artinya kalau di dalam seni potret, karena untuk menampilkan status sosial tokoh dan atau orang yang ditampilkan itu selalu dikaitkan dengan hal-hal lain seperti properti lain. Ambil contoh misalnya potret-potret tentang potret-potret tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh tuan tanah itu selalu ditampilkan di dengan latar belakang landscape. Itu lebih mengaitkan pada siapa ini artinya siapa asal dari orang itu, tokoh itu, dan juga kalau dia tuan tanah ya itulah yang properti yang dia miliki. Atau juga misalnya kalau dia seorang penyair, seorang intelektual, selalu dikaitkan dengan gambaran di latar belakang oleh buku-buku seperti ya potret-potret wisuda itulah. Kalau ada buku itu mengaitkan siapa tokoh ini. Ada keinginan untuk memperlihatkan identitas. Nah, ini kemudian masalahnya pada identitas. Nah, identitas ini suatu hal yang tentu dalam istilah Jakartanya dalam gitu. Identitas ini kan selalu menjadi karena dia tokoh ini harus dikaitkan dengan sebuah identitas. Identitas itu tidak serta-merta siapa dia, tapi dalam status sosial yang seperti apa dia. Di dalam ilmu seni potret ada tiga faktor penting yang sebenarnya sangat berkaitan dengan seni potret. Yang pertama adalah harus adanya kehadiran tokoh itu ya, dalam seni potret. Jadi tokoh itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah inilah dualitas dari seni potret. Karena seni potret dituntut untuk mengcopy kemiripan dari seorang tokoh. Di satu sisi itu adalah wajah dari orang itu. Di sisi lain sekaligus bagaimana potret itu sendiri menampilkan karakteristik dari sang tokoh itu. Nah, ini adalah dualitas yang secara simultan terjadi ketika dalam proses membuat potret. Nah, dua faktor yang pertama tadi itu lebih sebagai bagaimana form of representasi dari potret itu. Nah, yang faktor yang ketiga dalam seni potret di Eropa ada satu hal yang juga penting dibicarakan adalah pengaruh antara si senimannya, apakah itu dia nantinya adalah pelukis, pematung, karena potret ini punya range media yang sangat kaya, yang tidak hanya sebatas lukisan, patung, macam-macam, bisa koin bentuknya, bisa engraving, bisa dia bisa ditaruh di tembikar, dan itu semua digolongkan sebagai seni potret. Nah, faktor ketiga ini adalah hubungan antara si seniman, the sitter-nya atau subjek yang ditampilkan, dan juga yang tidak kalah penting adalah patronnya. Karena ada kebiasaan dulu banyak lukisan-lukisan potret atau patung potret itu dipesan bukan oleh si subjek yang dipotret tapi oleh patron yang lain. Nah, ini penting karena ini pengaruhnya juga sangat kuat dengan hubungan-hubungan sosial dari ketiga faktor itu. Nah, kembali pada fotografi kemudian. Saya lebih kemudian ingin menunjukkan sebenarnya kenapa begitu pentingnya di dalam sejarah seni rupa khususnya di Eropa itu genre ini. Kenapa penting? Karena satu tadi saya sudah singgung tentang kekompleksitasan dari genre ini, dan juga ini juga membedakan dengan genre yang lain bagaimana dari sebuah potret kita bisa melihat atau artinya melihat di sini kita bisa menelusuri tidak saja si tokoh yang ditampilkan di sini tapi hubungan-hubungan sosial dari tokoh itu sendiri. Artinya kalau hubungan-hubungan sosial, maka bagaimana gambaran dari kondisi sosial masyarakat ketika tokoh itu ditampilkan, itu menjadi hal yang juga disinggung. Banyak potret atau lukisan potret yang sangat kita kenal, yang paling terakhir, yang paling terkenal ya tentu Mona Lisa. Tapi juga seperti tadi, karena potret ini adalah produk Renaissance, dan juga karena potret ini dianggap hanya melulu soal kopi wajah, maka banyak juga kemudian ada anggapan bahwa seni potret ini seni yang rendah gitu, ya, oleh seniman. Dan salah satu seniman yang paling menolak membuat potret itu pada zaman itu adalah Michelangelo. Ya. Michelangelo tidak pernah sama sekali bikin potret, dan dia cuma sekali bikin potret, dan itu pun karena kehendaknya dia sendiri. Dan potret yang dibikin itu, dan sayang sekali lukisan yang dia bikin tentang potret itu adalah seorang laki-laki, kalau tidak salah seorang patronnya yang dia sangat cinta betul. Dia tahu Michelangelo itu seorang gay. Hanya itu potret yang dia bikin, tapi hilang sekarang ini. Kenapa? Karena Michelangelo bilang bahwa potret itu adalah seni yang sangat rendah, yang hanya melulu menyinggung soal kopi atau mimesis itu sendiri. Nah, saya ingin melatar belakangi diskusi kita ini, kenapa medium seperti potret ini begitu penting dan begitu memiliki latar belakang yang sangat panjang, khususnya di dalam seni rupa. Bisa, dan kembali pada fotografi, kemudian seperti yang kemudian diindikasikan oleh karya-karya Ian Bening ini, kita langsung berhadapan dengan tokoh-tokoh yang mungkin kalau kita hilangkan dulu tema Yibun Yang punya, kalau kita lihat secara langsung, kita kemudian dengan teknik seperti ini ada kecenderungan yang begitu kuat untuk menampilkan jati diri orang-orang ini, siapa mereka. Identitas menjadi begitu penting. Ya. Artinya di sini ini adalah kalau dalam konsep baratnya ini keakuannya, ya. Ini sebuah gambaran identitas yang mungkin kita belum tahu siapa orangnya. Dan pertanyaan selanjutnya tentu siapa orang-orangnya. Nah, yang menarik dari fotografi seperti ini, potret seperti ini, tadi potret seni potret yang di dalam perjalanannya itu hanya memotret tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penting dalam kehidupan sosial. Tapi juga memang dalam perjalanannya sebelumnya juga ada seperti Ingre dan lain sebagainya memotret atau membuat lukisan potret tentang orang gila atau orang kebiasaan, atau bahkan Leonardo da Vinci membuat studi yang sangat khusus tentang grotes dari muka-muka orang, karena selama di zaman Renaissance klasisisme itu bagaimana idealisasi tentang wajah itu menjadi sangat ideal, keindahan klasik, keindahan yang ada sebelumnya. Sehingga Leonardo pun membuat sebuah studi yang cukup panjang tentang grotesqueness, apa itu grotes dalam bahasa Indonesia, keburukan atau tentang wajah orang. Nah, di dalam foto-foto yang Bening ini kita lihat ada dualitas yang saling simultan bekerja. Satu sisi kita lihat ada grotesqueness, ya. Ada satu, ini jangan dulu kita kaitkan dengan pengalaman dari siapa orang-orang ini, tapi dari tampilannya saja kita lihat ada grotesqueness, ada, tapi juga dengan teknik yang dia gunakan, dengan pencahayaan, dengan color, dengan apa, ketampilan warna yang sangat kuat dan keinginan untuk melihat itu sebagai suatu objek yang tiga dimensional, sehingga ada affluent juga, gitu. Ada juga kita sebut di sini itu istilah yang sering dipakai, ini ditampilkan sebagai object of desire juga. Jadi inilah dualitas dari potret yang dari sejak dulu menjadi pergulatan potretus ketika mereka menampilkan seni potret itu. Nah, melihat karya-karya, walaupun diklaim bahwa seni potret itu adalah fenomena dari Western art, namun sebenarnya Timur juga atau bangsa Timur bahkan lebih dulu sebenarnya mengenal seni potret ini, khususnya Jepang dan Cina. Namun seperti tadi, kenapa disebut sebagai produknya Renaissance? Karena keinginan untuk self-consciousness itu, bahwa keindividuan itu atau tokoh individu itu menjadi begitu senternya, di situ yang kemudian membuat seni potret ini berkembang dengan pesat dibandingkan dengan di Asia. Karena seperti kita ketahui, seni potret itu kemungkinan tidak akan bisa berkembang dengan pesat atau pesat dengan pemikiran kolektif misalnya. Ya, karena yang di sini tampilkan adalah betul-betul individu itu, karakter individu. Nah, kembali ke karya-karya ini, dan kemudian kita menelusuri siapa orang-orang ini, siapa perempuan-perempuan ini. Ini saya kira bentuk keberhasilan dari tampilan karya yang dihasilkan oleh Ian Deming ini. Di satu sisi kita punya kesadaran melihat foto-foto ini adalah keinginan untuk berdialog siapa mereka itu secara individu. Dan kekuatan dari karya-karya seperti ini, walaupun tidak ada relasi apapun di dalam foto-foto ini, tidak ada relasi yang memperlihatkan bahwa mereka ini adalah perempuan siapa atau relasi sosial yang apa, tapi dengan ekspresi, dengan karakter, dan dengan tampilan dari form of representation itu betul-betul membuat kita menjadi empati. Ya. Kita kemudian melihat foto-foto ini, kita berempati, keinginan untuk kemudian melihatnya, walaupun sebatas misalnya bagaimana tekstur fasialnya atau yang lainnya, sebelum kita kemudian jauh ke belakang tentang karakter, tapi pengetahuan dibalik dari wajah-wajah ini. Nah, ini adalah cara awal yang untuk merebut perhatian itu. Dan tentunya ini sangat erat kaitannya dengan, saya pikir, kampanye tentang Yugo Dianfu ini sendiri. Ya. Kenapa? Seperti mungkin tagline-nya adalah Breaking the Silence, dan pada kenyataannya foto-foto ini silence. Tapi kalau kita bisa lihat, dia menunjukkan breaking-nya itu bukan pada teks yang besar-besar atau pada teks dalam pengertian bahwa inilah korban Yugo Dianfu, tidak. Tapi inilah individu-individu itu yang kemudian berbicara tentang dirinya, dan dia tetap menggugat pada konteks sejarah dari tokoh-tokoh ini. Nah, artinya begini, artinya Yugo Dianfu di Indonesia ini disangkal, ini satu penyangkalan, dan sering permasalahan-permasalahan seperti Yugo Dianfu, kemudian nanti ada 65 yang konteks pada sejarah ini bukan suatu common suatu pengetahuan umum, bahkan ini disangkal, ini tidak kita temui di pelajaran-pelajaran sekolah ya, tentang perempuan-perempuan yang dipaksa melacur di kamp-kamp tentara. Dan penyangkalan ini yang kita lihat, bisa kita dialogkan di melalui foto-foto ini. Nah, saya pikir, dan apakah itu memori kolektif? Ya, yang pertama adalah bahwa memori kolektif yang dibangun, misalnya di museum di Berlin tentang Holocaust. Di dalam Holocaust, di museum Holocaust di Berlin, itu pertama masuk adalah tentang peristiwa-peristiwa kekejaman Nazi. Tetapi ada sebuah ruang seperti ini yang memasang foto-foto itu. Jadi orang masuk tidak langsung ke foto, tetapi orang masuk di dalam direkonstruksi, di recalling seluruh ingatan-ingatannya dikembalikan kepada ingatan-ingatan masa lalu tentang kekejaman Nazi. Itu sebuah snapshot-snapshot apa film-film tentang kekejaman Nazi. Kemudian ada 5 foto, dan 5 foto di situ tidak berbunyi apapun. Tapi 5 foto itu adalah, kenapa saya sebut recalling, karena orang yang masuk di situ seakan ada komunikasi antara objek, antara si foto dengan si yang melihat. Di sini ada sebuah dialog, ada sebuah dialog history, dan dialog history ini akan membangun sebuah yang tadi saya sebut recalling memory. Tren museum ini selain di Holocaust, yaitu museum di Johannesburg, yaitu museum apartheid yang ada di kota Johannesburg. Museum di sana itu ada satu ruang-ruang yang kalau di Berlin itu menunjukkan kekejaman, tetapi kalau di Johannesburg itu foto dan suara. Jadi artinya recalling memory itu tidak hanya berdasarkan visual, tetapi juga berdasarkan echo, berdasarkan narasi. Dan narasi-narasi itu yang menceritakan adalah para survivor. Nah, nanti saya akan bicara siapa. Ini adalah survivor. Survivor-survivor itu akan berbicara. Echo atau suara dari survivor itu menjadi bagian dari foto. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh, saya menunjuk seorang penulis dari Lituania yang namanya cukup terkenal, yaitu Nerija Putinaitė. Nerija Putinaitė menuliskan sebuah buku yang sangat bagus tentang Tuhan seperti history. Jadi God itu adalah seperti sejarah, dan dia menunjukkan tentang foto-foto tentang bagaimana bangsa Lituania mencari identitasnya, bagaimana membangun sebuah identity melalui dari foto-foto bangunan-bangunan pada masa lalu, kemudian masa sekarang. Tapi juga yang menarik adalah di dalam bukunya Neja Putinarane ini adalah foto penggalian kuburan yang berdasarkan sequence. Sehingga ketika orang melihat sequence dari penggalian kuburan ini, orang asosiasinya kita terbawa kepada bagaimana tubuh bangsa Lituania digali kembali, dimakamkan kembali, dan itu membangun yang namanya memori kolektif bangsa, identitas bangsa Lituania. Nah, itulah saya ingin sebagai background sedikit, karena waktunya juga cukup hanya pendek. Bagaimana sebetulnya foto-foto yang ditampilkan oleh Hilde ini itu membawa kita untuk recalling memory. Tapi kekurangan dari foto-foto ini menurut saya, dari pameran ini, tidak ada, kita hanya diminta untuk membaca. Sesungguhnya foto-foto seperti ini harus, sebelum kita melihat foto ini, kita harus dibawa dulu masuk kepada sebuah konstruksi pada zaman Jepang. Jadi siapa, bagaimana wajah-wajah ibu-ibu ini sampai di sini? Mengapa Hilde dan Jan Bening menjadikan mereka sebagai objek fotografinya? Ini harus ada sebuah prakondisi, prasituasi yang membawa penonton masuk ke dalam foto-foto ini. Karena ini bukan, kalau saya bilang, ini bukan foto untuk art, tapi ini foto untuk membangun memori kolektif. Ini sebuah foto untuk membangun kembali tentang apa itu pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang kekerasan seksual perempuan. Jadi ini masih kepada satu pros, ini foto-foto ini menurut saya ditempatkan di sini, ini sangat tidak tepat. Saya kritik terhadap kurator di dalam Lenggang Art Foundation ini bahwa ini tidak tepat dipasang di sini. Seharusnya dipasang di dalam sebuah ruang, di mana ruang itu tidak hanya memunculkan foto-foto ini, tetapi ruang itu membawa kepada suasana pada tahun itu, pada tahun 45, pada tahun 40-45. Sehingga foto ini tidak berdiri sendiri seperti ini. Foto ini sangat bagus, tetapi dia berdiri sebagai foto. Dia tidak ada satu prakondisi orang untuk bisa masuk ke dalam mengapa foto-foto ini hadir, wajah-wajah ini hadir. Ini satu hal yang menurut saya mengapa foto ini dipasang di sini. Dan saya biasanya sebagai seorang feminis, saya akan mengkritik apakah karena ini seorang, karena foto-foto perempuan, survivor perempuan Jugun Yanfu, sehingga dipasang di belakang tanpa ada satu kondisi yang menjadikan dia sebuah kondisi bahwa karena ini Hilde secara tidak langsung akan saya nanti akan pada tentang seksualitas. Mengapa saya ingin mengatakan bahwa Jepang tidak hanya untuk kepuasan seksual saja, untuk bordil saja, tetapi bahwa perempuan-perempuan ini di sini tidak ada wajah Ibu Mardinem ya. Ibu Mardinem sudah meninggal, tetapi saya akan ceritakan. Saya membuat sebuah series interview tentang kekerasan seksual di Indonesia. Bagaimana kekerasan 65, kekerasan 98, kekerasan di Timor Leste, kekerasan di Aceh, kekerasan di beberapa wilayah di Kalimantan, di Poso, itu awalnya adalah dari Jepang. Bagaimana fasisme Jepang memberikan sebuah pengetahuan tentang apa pentingnya seksualitas perempuan, bagaimana menghancurkan tubuh perempuan lewat penghancuran seksualitas perempuan, lewat rahim perempuan, lewat vagina perempuan. Dan ini menjadi bagian dari politik militerisme di Indonesia. Politik militerisme di Indonesia mengulang atau mereproduksi kekerasan-kekerasan seksual yang dilakukan oleh rezim fasisme Jepang. Jadi bagian rezim fasisme dimanapun di dunia ini akan menggunakan seksualitas perempuan untuk menghancurkan integritas bangsa atau integritas sebuah komunitas, agar komunitas itu hilang, agar komunitas itu tidak punya kepercayaan diri. Yang nomor satu adalah apa? Menghancurkan seksualitas perempuan. Jadi bordel itu sendiri sebetulnya itu hanya sebuah lokus untuk di mana dia melakukan penghancuran seksualitas perempuan, penghancuran sebuah bangsa, sebuah nation. Nah, penghancuran sebuah nation di masa Jepang ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Misalnya Rape of Nanking yang dibuat oleh siapa, Chang itu. Kemudian ada sebuah proses juga di Bosnia dan Herzegovina, di Serbia. Ya, waktu saya pergi ke Serbia, saya diundang di sana, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana penghancuran seksualitas perempuan, pemerkosaan-pemerkosaan yang dilakukan itu hampir sama seperti yang ada dilakukan oleh di Jepang. Kemudian ketika saya melakukan wawancara dengan Ibu Mardinem, saya membuat sebuah yang sekarang sudah terbit adalah tahun 65. Saya ingin melihat sejarah konstruksi identitas bangsa melalui tubuh perempuan. Dan saya memulai dengan pada zaman di Jepang. Ibu-ibu ini tidak hanya sekedar bordir itu tadi saya katakan sebagai lokus, tetapi sebetulnya fokusnya adalah kepada penghancuran seksualitas perempuan. Bagaimana sebuah bangsa itu diidentikan dengan rahim perempuan. Nah, di Nanking juga begitu. Nah, ketika tahun 98 di Tokyo pernah ada yang namanya pengadilan untuk perempuan yang dilakukan oleh seorang wartawan terkenal yang bernama Yayoi Matsui, yaitu di Tokyo, itu menghadirkan sejumlah tentara Jepang yang pernah bertugas di Korea Selatan, bertugas di Cina, dan bertugas di Indonesia. Dan dia bercerita bagaimana dia diminta, diindoktrinasi untuk melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yang dijumpai. Jadi bordil itu untuk beberapa stasiun, ya, beberapa stasiun misalnya disandakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemerkosaan itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, tiga pengakuan dari tentara Jepang yang kebetulan waktu itu di Tokyo tahun 98, di sana ditemuk, dia mengatakan sendiri bahwa untuk menghancurkan, untuk karena dalam sistem patriarki atau maskulinitas, perempuan adalah milik laki-laki. Dan ketika miliknya itu dihancurkan, maka dia tidak lagi sebagai, dia tidak bisa proud dia sebagai seorang laki-laki, dia akan hancur. Nah, memori-memori ini, saya ulang kembali bahwa penghancuran seksualitas perempuan ini juga dilakukan, diulang oleh rezim militerisme di Indonesia. Beberapa contoh sudah bisa dilihat, yaitu pada tahun 65. Pada tahun 65, meskipun tidak dengan bordil, tetapi ketika mereka yang ditengarai sebagai anggota Gerwani atau terlibat dengan gerakan atau yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia, ketika ditangkap mereka hampir semuanya mengalami kekerasan seksual. Kemudian waktu di Timor Leste, juga mereka mengalami beberapa hampir semua interview yang dilakukan itu mengalami kekerasan seksual yang ditangkap atau ketika tentara menyerbu ke sebuah wilayah. Kemudian saat ini sudah ada 23 narasi dari ekskombatan atau perempuan militer dari GAM. Dan hampir mereka dari GAM yang tertangkap itu juga mengalami kekerasan seksual. Pola-pola kekerasannya ketika saya lihat kembali atau saya lihat kepada pengalaman-pengalaman para ibu-ibu ini, survivor-survivor ini hampir sama. Seks itu tidak harus dengan perkosaan, tetapi ya, apalagi para perempuan korban 65 tentu akan dihilangkan sebelum muncul, sedikit sudah dihabiskan. Jadi ini ibu-ibu ini eksistensinya itu sudah dihabiskan sejak awal oleh pemerintah. Nah, sebetulnya yang menarik lagi di dalam foto-foto ini, yaitu kalau saya boleh usul, yaitu foto-foto ini harus permanen. Foto-foto ini harus permanen dan menjadi bagian dari pendidikan sejarah, pendidikan memori kolektif khususnya untuk anak-anak sekolah. Karena di Timor Leste, yaitu di Museum CAVR, itu di Kota Dili, ada sebuah museum memori kolektif yang dibangun oleh pemerintah Timor Leste, di mana itu bekas penjara, dan dibiarkan tulisan-tulisan para napi itu, grafiti-grafitinya, terus kemudian ada beberapa bekas darah itu dibiarkan di situ, itu masih dibiarkan, dan itu dibuka khusus untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA. Dan anak-anak ini diharuskan oleh sekolahnya, oleh gurunya untuk datang ke kantor CAVR itu. Kantor CAVR itu kantor Komisi Keadilan dan Perdamaian di Kota Dili. Dan kemudian anak-anak ini akan melihat. Nah, saya mau mengatakan bahwa sampai saat ini, Hilde, belum ada satu museum pun di Indonesia yang memasang seperti ini, belum ada. Dan alangkah baiknya kalau foto-foto ini menjadi permanen, menjadi ditempatkan di satu tempat permanen, dan setiap orang, khususnya anak-anak, untuk bisa melihat, menjadi bagian dari sejarah. Jadi ini adalah alternatif sejarah yang harus dibangun oleh masyarakat, oleh civil society, untuk membangun tentang memori kolektif mereka, untuk bisa menjadi bagian dari membangun identitas bangsa. Identitas bangsa tidak dibangun berdasarkan perang-perangan, gender apa, baju hijau, tapi memori atau identitas bangsa juga harus dibangun dari pengalaman para perempuan. Ini termasuk juga perempuan dari 65, saya kira, dan itu harus. Jadi bagaimana memori kolektif itu menjadi bangunan untuk membangun identitas bangsa, dan ini harus ditempatkan di, tadi sekali lagi, ditempatkan di sebuah ruang permanen yang bisa siapapun mengakses. Saya sebetulnya yang bisa datang di gedung ini hanya kelas menengah ke atas, ini hanya para mahasiswa. Tetapi bagaimana dengan anak-anak sekolah? Dia tidak punya akses untuk kesini. Padahal ini harusnya menjadi dibuka aksesnya untuk anak-anak sekolah. Dan kemudian juga ada film tentang bagaimana peristiwa-peristiwa 45 tentang penjajahan Jepang. Jadi ada yang visual, ada sinematografinya, tapi juga ada fotonya. Nah ini, museum-museum ini sekarang sudah menjadi bagian yang saya kira, kalau saya melihat di beberapa museum di luar, ini menjadi tren. Dan khususnya adalah museum yang tidak sebagai museum untuk masa lalu, tetapi museum yang membangun tentang penyadaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak-hak perempuan. Saya kira ini yang tidak banyak digali di negara kita, dan saya kira Hilde dan Yang ini mengawalinya, foto-foto ini. Tetapi sebagai recalling memory, saya kira masih dibutuhkan satu visual lagi, visual berbentuk film yang menjadi, yang mengkondisikan, kalau sekali lagi mengkondisikan wajah-wajah ini, sehingga kita bisa tahu, oh, jadi masuk ke dalam sebuah situasi bahwa siapa ini ibu ini, bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana dia harus dia ada, kenapa ini dipilih oleh Hilde Dayan untuk difoto, tentu ada backgroundnya, dan ini saya kira menjadi sebuah sudah diperingatkan. Upaya yang harus terus-menerus untuk dilakukan. Dan saya kira ini sebuah awalan yang menarik yang dilakukan oleh Ian dan Hilde, dan harusnya ini menjadi juga bahan ajar di jurusan sejarah. Tidak hanya melulu dari buku-buku teks dan metode-metode yang lama, tetapi dengan metode oral history, narasi, fotografi, dan juga bagaimana ini menjadi bagian dari sebuah sekarang malah di Afrika Selatan itu yang bernama yaitu community museum atau open museum. Jadi museum itu dibawa kemana-mana, di sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang jauh, misalnya di Natal, itu bisa dibawa ke sana sebuah foto atau sebuah visual tentang museum yang ada di Johannesburg, seperti itu. Dan saya kira ini menjadi semacam foto-foto ini bisa dikelilingkan, kalau saya bilang ini akan menarik kalau ini dikelilingkan di semua wilayah, dan ini diceritakan siapa ini, mengapa dia ada di sini, mengapa dia difoto, dan kenapa. Dan ini harus menjadi gerakan sosial, gerakan masyarakat yang harus terus-menerus diupayakan. Dan saya kira ini bagian dari melawan lupa. Melawan lupa adalah sebuah komitmen politik. Tidak bisa hanya dikatakan dalam bentuk melawan lupa, tapi harus dengan sebuah komitmen politik. Kita tidak bisa mengandalkan kepada negara. Melawan lupa adalah bagian dari komitmen kita sebagai bangsa untuk melawan sebuah ketidakadilan masa lalu. Dan ini ini adalah upaya awal dari Hilde. Saya kira itu. Terima kasih. Langsung. Selamat sore, saya senang kalian datang. Saya mungkin mulai atau angkat isu yang sudah muncul dalam pembicaraan kita. Ini Rape of Nanking. Karena sebenarnya Rape of Nanking itu pada akhir tahun 37, awal tahun 38, pada waktu tentara Jepang masuk Nanking, pada waktu itu ibu kota dari China, mereka merayakan bahwa mereka menang dari China dengan cara yang ya sedih luar biasa, bahwa mereka memperkosa sekitar 80.000 orang dari anak kecil sampai nenek-nenek, dan kebanyakan mereka kemudian dibunuh. Jadi itu dapat respon atau reaksi yang juga yang cukup negatif. Jadi Jepang pada waktu itu merasa bahwa oh, kita harus hati-hati sedikit, karena yang mereka inginkan untuk membawa rakyat dari negara-negara tetangga, rakyat Asia, untuk membantu mereka untuk mengejar orang Barat keluar dari daerah mereka, dari Asia. Jadi mereka sebenarnya tidak mau memusuhi Korea, Jepang, Korea, China, Filipina, Indonesia. Mereka mau bahwa mereka membantu mereka untuk akhirnya bisa mengejar ini Belanda misalnya dan Inggris dan Prancis keluar dari wilayah Asia. Jadi oleh karena itu mereka memikirkan tentang sistem bagaimana mereka bisa membuat begitu. Jadi dari situ mulai ini sistem yang disebut sistem Yunyangfu untuk bangun bordil dan untuk mengawasi bordil-bordil. Dan itu secara kebijakan yang pragmatis, sangat pragmatis. Jadi yang mereka ingin bahwa tentara akan menang, jadi berarti bahwa tentara akan semangat terus, tidak lelah dan berdisiplin. Jadi semangat terus berarti bahwa mereka semua anak-anak muda, jadi mereka juga harus mencari nafsu. Mereka ada nafsu yang tadi dianggap bahwa kalau mereka bersedia, paling tidak sebelum mereka mungkin akan dibunuh oleh musuh, bahwa mereka toh tetap bisa menikmati sekali saja mungkin. Ini bagaimana berhubungan seks dengan perempuan. Itu mereka hanya pikir segitu dan bahwa kalau ada itu mereka mungkin bisa melupakan kejahatan-kejahatan dan kepahitan dari perang. Selain itu mereka juga tidak mau bahwa mereka kurang sehat yang terjadi pada perang-perang sebelumnya di Siberia pada tahun 20-an, bahwa hampir 30% dari tentara Jepang mengalami penyakitan kelaminan. Jadi mereka terlalu lelah, tidak bisa berjuang lagi. Jadi mereka merasa bahwa harus seksualitas itu harus terkontrol. Oleh karena itu harus ada periksaan kesehatan, harus ada mereka bersedia kondom. Dan ketiga, bahwa harus berdisiplin karena mereka tidak mau memusuhi rakyat-rakyat setempat. Mereka mau menghindari bahwa terjadi perkosaan seks secara massal seperti yang terjadi di Nanking. Jadi oleh karena itu mereka bangun rumah bordil yang dikuasai secara langsung tapi juga secara tidak langsung, karena ada juga orang swasta yang mengurus semuanya, tapi ada fasilitas-fasilitas khusus dari tentara. Misalnya pada waktu mereka pertama kali datang ke Indonesia, jadi dan Belanda harus keluar dari daerah, mereka langsung, mereka yang kepentingan mereka itu minyak di Kalimantan. Jadi mereka langsung membangun sebuah bordil di Balikpapan dan kirim telegram dari divisi dari yang bekerja di Balikpapan ke Taiwan, di mana juga ada divisi-divisi dari tentara Jepang, untuk meminta secepat mungkin kirim 50 perempuan untuk masuk ke bordil di situ. Kemudian mereka cari-cari, apalagi di daerah Jogja, banyak ibu-ibu seperti Ibu Medim. Dia di antara yang orang yang pertama yang ditipu dan kemudian dikirim ke Balikpapan dan masuk bordil dia di bukan di Balikpapan tapi di kalau ini Balikpapan di sini. Enggak, dibawa ke selatan, ke dua walaupun timur, tapi ya nanti saya ingatkan. Jadi ini saya ketemu dalam penelitian saya bahwa walaupun itu secara jalan yang pragmatis untuk mereka itu gagal, itu menjadi mimpi sangat buruk untuk semua gadis-gadis sebenarnya pada waktu itu yang di mereka dipaksa, mereka diancam bahwa mereka akan membunuh orang tuanya, mereka ditipu dengan janji bahwa ada pekerjaan untuk mereka, mereka diculik dari jalan, mereka diangkat naik truk hilang dan mereka tidak tahu jalan untuk pulang. Jadi itu untuk perempuan jelas itu sama sekali tidak sukarela. Walaupun kadang-kadang mereka dipaksa untuk tanda tangan sesuatu kertas dalam bahasa Jepang yang mereka tidak mengerti, yang bilang bahwa mereka dengan sukarela masuk dalam bordil itu. Tapi yang kami lihat misalnya salah satu orang yang masuk bordil yang resmi itu adalah di ujung sana Ibu Emma. Jadi masih di dinding yang ini ya, tapi yang paling kesana. Ibu Emma dari daerah Kuningan, dari Jawa Barat. Dia anak yang cantik. Dan pada waktu dia sedang main di luar, ada beberapa sutradara yang melihat dia dan kemudian mereka mengantar dia kembali ke rumah dan di situ mereka bilang kepada orang tuanya bahwa ini anak ini akan dibawa supaya dia bisa bekerja dan ibu itu bilang bahwa jangan-jangan ini anak saya belum bisa, ini bagaimana dia bisa bekerja, dia masih anak kecil jadi masih main-main. Tapi mereka bilang, oh tidak khawatir Bu, ini kita akan bawa. Jadi bapak dan mama mereka tidak bisa buat apa-apa. Jadi dia dibawa, dia masuk ke Cimahi, di mana ada markas besar. Dan di situ dia diperiksa dan tidak diperiksa biasa saja, jadi dia terkejut sekali karena dia diperiksa juga dari dalam, jadi untuk meyakini bahwa dia tidak punya penyakit kelaminan dan dia masih perawan, jadi perawan itu menyaminkan bahwa ini kemungkinan besar bahwa mereka masih sehat dan tidak punya penyakit. Kemudian dia dikasih satu tempat, satu kamar, dia harus duduk di situ, ada tempat tidur, ada wasbak dan ada semacam ada kursi dua dengan meja satu dan saya kira pada jam 2 siang tiba-tiba ada orang yang masuk dan dia bilang saya tidak mau bahwa orang Jepang ini masuk. Tapi mereka bilang dia harus masuk, jadi walaupun dia sangat takut dan tidak mau berada sendirian di satu ruangan dengan orang asing, dia tetap harus melayani dia, dan dia secara paksa diperkosa. Dan itu bukan selesai di situ. Setelah dia keluar, ada orang lain yang datang, ada orang lain yang datang, ada orang lain yang datang. Dan itu terjadi tiap hari selama 3 tahun. Jadi dia dari siang jam 2 sampai malam. Jadi dari siang jam 2 sampai jam 5 atau jam 6 dia harus kerja, dan istirahat sejam mulai kerja lagi. Jadi ada tentara biasa yang datang siang, yang datang malam itu opsir-opsir. Dan karena dia bilang dia cantik, dan foto-foto juga ada dipasang di dinding kantor, karena mereka yang tentara Jepang datang untuk beli tiket. Jadi mereka pada waktu boleh pilih mau dengan siapa. Jadi seringkali dia yang dipilih karena dia punya muka yang cantik. Jadi oleh karena itu dia kemudian bilang, dia sangat sedih bahwa dia tidak jelek. Kenapa saya nggak jelek seperti orang lain? Kalau anak-anak yang lain yang jelek, mereka setelah beberapa hari sudah boleh pulang. Saya harus tinggal di situ dan melayani orang setiap hari. Jadi dia tiap minggu atau tiap 2 minggu dia diperiksa kesehatan, ada dokter, mereka dibawa ke dokter atau dokter datang untuk mengecek apakah mereka belum kena penyakit, dan kedua apakah mereka hamil. Seandainya mereka hamil, mereka dipaksa untuk aborsi, dan kalau mereka sakit, mereka dikasih obat dan diistirahatkan sebentar sampai mereka sembuh, kemudian mereka masuk lagi. Jadi itu untuk dia hanya hidup di dalam markas itu, di dalam tensi. Dan dia dapat juga tiap minggu dia dapat rokok. Jadi mereka kasih sesuatu dan dapat uang kecil kepada mereka supaya mereka bisa jajan. Dan ada kadang-kadang juga ada orang yang datang yang bawa lipstick dan yang bedak dan sebagainya supaya mereka bisa dandan. Jadi walaupun mereka dibilang bahwa nanti kartis ini mereka akan uang untuk kartis, mereka secara resmi belum pernah dapat uang untuk itu. Tapi sistemnya itu mereka akhirnya ya tidak tahu keluar, karena mereka tidak ada, kehilangan kontak dengan dunia luar. Jadi mereka hanya di antara mereka ya pagi hari hanya bisa nangis, bisa ceritakan apa yang terjadi. Tapi ya siang mereka sudah masuk ruangan, dan sampai malam istirahat, hari esoknya lagi. Jadi mereka pada umumnya mencoba untuk menyelamatkan diri. Jadi mereka juga ada cara-cara khusus, karena mereka tahu kalau mereka melawan terus, mereka dipukul terus, karena pada awal mereka seringkali dipukul. Jadi pada umumnya mereka setelah itu sudah mulai diem, dan atau mereka malah mencoba untuk bicara manis juga supaya itu lebih banyak bicara daripada mereka harus berhubungan atau berhubungan seksual. Jadi itu sistemnya yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang, supaya secara teratur orang datang dan ini perempuan tetap sehat. Tapi yang terjadi, kalau saya dapat cerita-cerita yang banyak sebenarnya yang jauh berbeda. Jadi ada di sini di tengah dengan jilbab yang hitam ada Ibu San Kim. Dan dia pada waktu itu baru menikah. Dia secara resmi ya, pada zaman dulu mereka sudah menikah muda, dia 13 tahun. Dan dia bilang bahwa, ya saya tidak tahu ini bahasa Jawa untuk itu, tapi chatnya bahwa ini kalau orang menikah dapat di sini hiasan di sini, itu masih ada di muka dia. Pada waktu dia diambil, dia diambil dari jalan begitu saja, dia tidak proses, dia hilang. Jadi dia diangkat naik truk Kemudian dia dibawa ke Jogja dan dia tidak tahu posisinya di mana. Dia hanya tahu itu ada semacam lapangan, ada pohon-pohon besar di situ. Dan dia disuruh kerja, dia harus potong sayur, bantu dengan dia belum bisa memasak, tapi harus membantu orang untuk masak. Dan makanan itu sebagian untuk tentara, sebagian untuk pengusaha yang harus kerja paksa. Jadi tapi pada malam pertama mereka tidur di tenda. Jadi ada perempuan, ada lelaki, ada pengusaha, ada yang kerja paksa perempuan. Dan ada orang Jepang yang masuk. Dia sangat sangat takut. Dan dia sudah melihat bahwa ada orang lain yang mulai nangis, mulai teriak dan mereka dipukul. Jadi dia pada waktu itu dia sudah mencoba untuk sembunyi. Jadi dia tikarnya itu sudah dikuling dalam tikar dan diem. Tapi tetap ada orang yang datang dan memperkosa dia. Dan itu terjadi kemudian tiap malam. Dan kadang-kadang sore dia juga diambil, diangkat dan dibawa ke belakang ke tenda-tenda dan diperkosa. Dan dia bilang orang lain tidak ada yang berani untuk membuat sesuatu karena mereka juga takut bahwa mereka dipukul, dibunuh. Karena seringkali ada kekerasan yang mereka langsung lihat bahwa ada orang yang dibunuh, ada orang yang dipukulin. Jadi dia walaupun campnya tidak ada pagar, dia tidak tahu jalan ke rumah, dia tidak tahu kalau dia mau lari kemana. Jadi dia sangat takut bahwa mereka akan kejar dia dan akan tembak dia. Jadi dia selamanya berapa 3 sampai 1 tahun dia berada di situ. Dan pada waktu dia pulang, ini orang tua sudah kira dia mati, dia meninggal. Jadi mereka dengan senang hati bilang bahwa, oh anak-anak ini kamu selamat. Dan suaminya dia juga menerima dia kembali. Dan dia bilang bahwa dia sangat berterima kasih kepada suaminya. Karena pada waktu dia pergi dia utuh, tapi pada waktu dikembali dia sudah rusak. Jadi bisa lihat bahwa mereka sendiri merasa sebenarnya sangat bersalah walaupun mereka tidak bisa buat sesuatu. Jadi oleh karena itu buku yang saya tulis kalau diterjemahkan itu aib tanpa dosa, karena itu dianggap aib tapi dosanya tidak ada. Jadi sebenarnya mereka tidak perlu merasa bersalah, tapi itu tetap perasaan itu ada seperti mereka menjadi bagian dari, karena hubungan seksual itu mereka bilang ya ini saya ada di situ. Jadi saya tetap, mungkin saya bilang bahwa ya kalian tidak, kalau kalian membantu atau bukan, kalau kalian tetap akan diperkosa kalau kalian mau atau tidak, atau akhirnya akan dibunuh. Jadi tidak ada pilihan untuk mereka. Tapi di antara dua ini, jadi ada orang yang diambil untuk kerja, ada orang banyak seperti Ibu Marja, dia dibilang bahwa dia bisa diminta oleh seorang tentara untuk cuci pakaiannya. Dia pikir itu hanya untuk 1 hari dia ikut karena suaminya sudah diambil, sudah menjadi pengusaha. Dan ya orang tua ada sendiri dan dia masih punya adik-adik. Jadi dia pergi bersama orang tentara itu dan kemudian dia tidak boleh keluar lagi. Dan dia siang hari dia bekerja, dia cuci pakaian, dia membersihkan karena dia tentara itu punya 1 kamar. Jadi dia menjadi semacam gundik, menjadi pembantu, menjadi gundik dan menjadi musya, karena siang hari dia juga harus keluar untuk membantu untuk Man Ali. Kalau Lokha apa? Lokha. Jadi ini tempat yang untuk melindungi diri kalau ada bom-bom yang jatuh. Bunker. Ya, semacam bunker tapi di atas sana. Jadi dari situ saya melihat bahwa walaupun mereka pikir bahwa dengan kegiatan yang menurut kami sangat tidak benar, itu juga sistemnya tidak berfungsi karena mereka membiarkan orang malam mungkin tunjuk kepada mereka bahwa mereka berhak untuk dapat perempuan. Jadi daripada ini mengurus dengan baik, mereka membiarkan karena komandan-komandan kita sih lihat malah ikut ambil yang gadis-gadis yang cantik-cantik ini untuk mereka sendiri. Atau ada orang di Sumatera yang komandan yang benar-benar giliran, jadi ini mereka ambil serombongan gadis dari kampung, 14 orang ditempatkan di tiap orang punya satu kamar, dan pagi hari dari jam 8 sampai jam 10 ini dia kasih tahu, ini blok ini sekarang, blok ini pasukan, blok ini antri hari esoknya, dan mereka dapat 4 orang tapi tidak ada pelayanan kesehatan. Sebenarnya tidak ada makanan, tidak ada kamar mandi untuk mereka, jadi mereka juga mereka merasa seperti harus hidup seperti babi. Jadi itu banyak cerita seperti itu, bahwa sebenarnya tentara itu menjadi liar dan merasa bahwa mereka boleh buat apa saja karena mereka kuasai, dan itu tidak ada atasan-atasan yang kasih tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi ada orang tentara yang mereka juga cerita beberapa orang bahwa kalau seperti ibu dari Sumatera yang besok muncul dalam film, bahwa dia bilang bahwa ada sedado-sedado yang dengan sengaja bikin rusak kondom yang mereka kasih dan buang di tempat sampah sebagai tanda bahwa mereka sudah melaksanakan pura-pura sudah ada hubungan seksual dengan si perempuan itu, dan mereka bilang ayo tahan aja anak, tahan, jadi baik-baik aja, dan mereka pergi keluar dan tidak buat apa-apa, hanya duduk di dalam ruangan itu. Jadi ada orang yang juga tetap merasa bahwa itu tidak boleh, tapi dia harus mengikuti sistemnya karena dia harus masuk ke kamar itu. Jadi dia juga tidak berani untuk menghadapi seorang komandan untuk bilang saya tidak mau, saya tidak bersedia. Jadi itu kemudian didiamkan, dibungkam pada saat itu oleh mereka sendiri, karena pada waktu mereka datang banyak orang pulang ke rumah, ada beberapa anak yang sebenarnya tidak tahu. Jadi apa jadi mereka pulang ke rumah teriak-teriak tunjuk kepada ibu apa yang terjadi dengan mereka, dan kadang-kadang ada seorang kiai yang kasih mandi dia secara ritual untuk kembali utuhnya badannya, untuk membantu dia untuk teruskan. Tapi juga ada banyak yang sudah langsung dapat stigma bahwa oh ini bekas Jepang, ini langsung Jepang, seperti mereka yang ada langsung terlibat. Jadi banyak antara mereka tidak berani untuk pulang lagi ke kampung atau cari seorang yang mau menikah dengan mereka supaya mereka bisa pulang, seperti banyak orang yang berada seperti Ibu Madin dan banyak orang yang berada di luar Jawa. Mereka cari seorang kenil atau warga setempat, mereka menikah di situ, dan baru pada waktu mereka dapat anak, mereka merasa bisa pulang supaya keluarga tidak menduga sesuatu. Jadi yang saya kira itu, walaupun pada awal kalau saya melihat literatur-literatur, yang diperjuangkan sebenarnya hak-hak untuk yang yubung yang fu yang seperti Ibu Emma yang masuk kurtil itu menjadi yang orang. Ibu Emma adalah satu antara empat orang bersama Ibu Merdim yang diantar ke Tokyo dan Belanda untuk kasih kesaksian dalam pengadilan yang dan itu dibuat atau mereka dipilih sebenarnya karena itu yang paling kuat. Jadi karena ini mereka bisa membuktikan bahwa ada the line of command. Jadi bahwa ini tentara Jepang, pemerintah Jepang langsung terlibat. Jadi karena mereka sendiri itu bordel-bordel yang berada di dalam tensi. Jadi diurus oleh militer sendiri. Mereka diperiksa kesehatan oleh ini dokter militer. Jadi untuk membuktikan itu mereka diambil. Tapi dalam perjalanan saya merasa yang lain semacam dilupakan karena lebih jauh lebih susah untuk membuktikan karena kadang-kadang mereka tidak ada saksi. Jadi tidak ada orang yang lain yang tahu mereka berada di camp apa, masuk tangsi apa. Jadi hanya mereka sendiri punya cerita dari diri sendiri. Dan walaupun di Jawa Barat misalnya ada banyak orang yang harus kerja di dalam satu patrik dan mereka diambil satu persatu, mereka tidak ada satupun yang bicara sama temannya bahwa apa yang terjadi dengan dia. Jadi ya kami menemukan ini cerita-cerita mereka pada waktu ya kami sedang melaksanakan penelitian. Kemudian saya juga ya ada tulisan-tulisan dari seorang sejarawan dan peneliti dari Jepang yang juga menemukan itu dan bilang itu sesuatu yang luar biasa yang terjadi bahwa mereka menjadi tentara yang liar yang merasa seperti itu di sana yang dari Maluku Ibu Dominis dia setelah dia hampir seluruh kampung dibunuh. Terima kasih so juga. Saya ingin bertanya sama Bu Winda. Kira-kira Bu dalam penelitian Ibu Wilda itu mewawancarai maksud saya secara psikologis ya secara psikologis ibu-ibu Nikun Ianfu gitu sehingga mereka mengatakan gitu bahwa situasi tekanannya memang begitu parah ya. Seperti itu. Dan kira-kira ada perbandingan psikologis maksud saya ke yang untuk wawancara untuk yang di Jepangnya maksud saya yang memperkosa gitu. Jadi kalau memang misalnya dalam penelitian ibu belum ada sih nggak apa-apa sebenarnya tapi maksudnya itu bisa menjadi apa ya? Perbandingan gitu loh karena saya kurang tahu dalam pola-pola kasus militer di sejarah Indonesia pasti para tentara mempunyai niat untuk apa ya untuk melepaskan hasadnya seperti itu dan yang mungkin yang lebih penting bagi saya harus tahu kapan sebenarnya sistem apa sistem itu dibolehkan ya sama pemerintah sama militer Jepang seperti sehingga membentuk sebuah bordel-bordel yang legal seperti itu. Nah itu kira-kira mulai kapan dan mungkin alasannya apa seperti itu saya malah belum tahu itu karena saya masih mahasiswa baru seperti itu. Terus ya itu tapi yang perlu saya tanyakan kira-kira ada nggak perbandingan psikologis antara ketika ibu mungkin jaringan ibu sarjana Jepang gitu mereka juga mewawancarai mantan tentara Jepang dan dia pernah ikut dalam aktivitas yang seperti itu pula gitu. Ya, menurut saya dari perbandingan psikologis itu kan terlihat bahwa perang memang membutuhkan banyak korban seperti itu. Ya, maksudnya sekitar itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin menanggapi antara setuju dan tidak setuju dengan pernyataannya Ibu Ita. Bukan berarti para sejarawan tidak melakukan apa yang tadi dibicarakan dengan memanfaatkan sumber-sumber atau media lain untuk membangun, untuk kembali recalling the past, bukan hanya mengandalkan pada arsip, tapi juga foto dan media-media sebagai site memories yang lain. Tetapi kemudian permasalahannya adalah ketika kita ingin menarasikan memori kolektif ini, kemudian diwacanakan kepada publik, mungkin pertanyaannya adalah tentang bagaimana kesiapan publik itu sendiri. Mungkin intinya sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh saudara atau Mas Gede. Kemudian yang kedua adalah selain kesiapan publik sendiri untuk menerima bahwa ada realitas yang lain, karena memang sejarah itu humanis, tidak hanya persoalan tentang baik untuk membangun identitas sebagai sebuah nation, tetapi juga ada persoalan yang buruk juga dalam sejarah, dalam konteks sejarah itu humanis. Kemudian yang kedua, saya juga setuju dengan melalui mewacanakan misalnya tadi disebutkan foto-foto ini untuk membawa ke dalam ruang permanen yang bisa diakses oleh publik yang luas. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu cara bagi para survivor yang lain yang memang tidak terakomodir di sini, yang belum mampu untuk menyembuhkan luka, untuk bisa turut berbicara. Karena saya yakin survivor yang difoto, maksudnya bersedia untuk bercerita dan juga difoto di sini, adalah para supporter yang mungkin bisa mengatasi luka dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Ya, langsung di tengah tadi. Oh, oke, okay, terima. Terima kasih. Saya mau tanya yang pertama untuk Mbak Ita dan Alif. Ini terus aja ya? Terus aja ya? yang pertama saya sangat tertarik karena proyek ini dikerjakan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan gitu. Penelitinya atau wawancaranya perempuan, fotografernya laki-laki. Saya ingin tahu gitu, atau kurang lebih membayangkan bagaimana seandainya fotografernya perempuan gitu. Mungkin hasilnya akan berbeda gitu. Juga di dunia seni, karena Ali tadi menceritakan dari masa Renaissance sampai sekarang gitu, hampir-hampir sebenarnya tidak ada seniman potret perempuan, atau sangat sedikit gitu. Di dunia patung mungkin hanya 1-2 orang, di dunia seni lukis juga 1-2 orang, di dunia fotografi juga sedikit sekali. Saya kalau baca buku sejarah fotografi, yang paling saya ingat kalau perempuan ya hanya Dorothea Lange misalnya, yang memotret era perang sipil di Amerika. Nah, dari segi aspek penelitiannya gitu, saya juga punya pertanyaan yang serupa gitu ya. Kenapa sejumlah besar proyek gitu yang seperti ini gitu, yang saya tahu tentu saja justru kebanyakan dikerjakan oleh laki-laki. Tentu saja ada proyek-proyek advokasi, riset dan macam-macam yang dalam 15-20 tahun terakhir dikerjakan oleh perempuan gitu, dan menghasilkan sesuatu yang saya kira sangat berbeda gitu. Tapi selalu kita punya dorongan juga, bahkan di kampus gitu, pendekatan kepada persoalan-persoalan yang sangat perempuan ini itu dilihat dari perspektif yang sangat laki-laki gitu. Jadi saya tadi juga senang mendengar Mbak Ita mengkritik bahwa ini pameran apa karena perempuan jadi ditaruh di sini, ditaruh di belakang gitu, dan seterusnya gitu. Jadi saya ingin Mbak Ita, Alit dan juga Hilda mungkin mengelaborasi lagi soal mata dan telinga perempuan, saya kira di dalam proyek yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan untuk Hilda gitu, karena berkaitan dengan pendidikan publik, apakah ada aspek lain dari proyek ini itu, misalnya arsip gitu ya, selain foto yang bisa diakses oleh publik. Misalnya Anda melakukan wawancara bertahun-tahun, apakah ada arsip audio yang bisa diakses oleh publik? Tentu saja yang paling penting publik Indonesia, karena saya yakin berbahasa Indonesia. Dan kalau bisa diakses itu di mana, dibayangkan seperti apa. Lalu saya tidak tahu apakah di masa depan Hilda sudah membayangkan satu proyek lanjutan, misalnya bekerja dengan ya beberapa institut di Indonesia atau organisasi di Indonesia, untuk ya tentu saja untuk kita orang Indonesia periode ini gelap gitu, kita hampir nggak tahu apa-apa, apalagi yang menyangkut perempuan gitu. Saya membayangkan kalau anak SD dibawa ke sini itu gurunya tuh bingung gitu, gimana menjelaskannya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, langsung aja ya. Ada lagi yang mau nambah? Ya. Oke, okay, masuk. Ya, terima kasih telah diberi kesempatan. Kepada Ibu Lida, saya diajak berimajinasi betapa tragisnya nasib Cuk Nyanfu. Ini Bu, saya butuh informasi yang lebih detail. Di sini Ibu belum menjelaskan bagaimana Cuk Nyanfu ini setelah pasca Jepang keluar atau Belanda hengkang dari Indonesia, apakah mereka juga ikut dalam bahkan mucikari karena memang sudah tidak ada harapan lagi, akhirnya hanya dengan modal wah ini kalau kembali ke lingkungan sosial sudah dosa, aib segala macam, karena tidak mampu menyangga itu, akhirnya dia terjun kalian ke situ. Kemudian yang kedua mengenai dalam profil di sini itu saya baca sekilas, ternyata mereka berending manis dalam tanda kutip. Mereka di lingkungan sosial ternyata masih bisa diterima. Artinya dia bisa kawin, kemudian dia balik ke keluarga itu masih bisa diterima. Apakah tidak ada penolakan yang ekstrim semacam itu? Kemudian dia disuruh pergi atau minggat semacam itu. Kemudian pada Ibu Ita, mengenai foto sebagai sumber sejarah yang akan digunakan oleh sejarawan akan menjadi bermasalah Bu, ketika ini kan dalam ada campur tangan fotografer, otomatis oh ini ditata, misalkan ada fotografer itu dibuat tersenyum, soal sejarawan akan lain karena imajinasinya foto itu kan liar. Oh ini tidak menanggung semacam kesedihan atau trauma yang begitu besar ketika ini tersenyum semua. Oh ini dia bangga dengan sejarahnya, akhirnya semacam itu. Kalau tanpa ada metode kritis, walaupun Ibu menyarankan foto memang perlu untuk sejarawan, tapi ketika ada campur tangan fotografer yang disuruh senyum semua, pasti akan sejarawan akan menilai lain, semacam itu. Terima kasih. Ini satu lagi ya. Udah. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lagi, ya nggak sesuai. Iya. Saya akan menjawab dari saudara gede. Jangan takut saudara gede, karena sejarawan kita harus terus melakukan kontestasi. Kita harus berdiskusi, terus berdialog. Tidak ada kata benci atau apa. Jangan punya prasangka seperti itu sebagai seorang sejarawan. Karena kontestasi, sejarawan harus terus mengadakan sebuah dialog dengan baik, dengan seluruhnya. Itu harus kita harus lakukan dengan baik. Saya menjawab saudara, bagaimana tadi Anda mengatakan kalau foto-foto ini dibuka untuk umum? Pertama adalah anak-anak. Kita membayangkan anak-anak itu selama ini kita dicekoki oleh dunia pendidikan, di mana anak-anak itu harus bersih, tidak tahu apa-apa. Justru itu menurut saya salah. Saya belajar banyak dari Timor Leste dan di dari Afrika Selatan. Justru anak-anak di Afrika Selatan itu dari TK, ya. Tapi caranya bukan, oh ini diperkosa, bukan. Anak-anak dibangun di Johannesburg itu ada sebuah museum untuk anak-anak. Tapi di situ bagaimana membangun yang namanya identitas bangsa. Jadi anak-anak itu dibangun tentang persepsi politik mereka dengan bagaimana mengetahui persoalan bangsa ini dari yang gelap sekali sampai yang paling yang sekarang dengan persepsi anak-anak. Jangan kita sebagai orang dewasa menegasikan pemikiran anak-anak, taman kanak-kanak, satu itu ya. Jadi saya belajar banyak. Saya memang dulu tamat sejarah, waktu saya belum sempat ke museum-museum di luar, saya, wah anak-anak jangan, itu nanti tabu. Ternyata tidak. Dan itu saya cobakan kepada beberapa anak saya punya dua anak. Saya beli aja buku-buku orang dewasa waktu mereka kecil. Saya suruh baca bagaimana mereka. Dan ternyata apa yang saya pola pendidikan yang saya dapat dari orang tua saya dan di sekolah itu keliru. Ternyata anak-anak itu bisa tumbuh dan mencerna apa pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang kita katakan bahwa oh itu bukan untuk anak-anak. Satu itu. Jadi itu saya pelajari betul ketika di Afrika Selatan. Kedua, tadi menyangkut masalah kenapa anak-anak di Jerman itu merasa malu kalau itu berbicara dengan Holocaust. Pengalaman saya membaca bukunya Irit Dekel, seorang sejarawan, sosiolog, ya. Sebetulnya dia menggunakan metodologi etnografi. Dia melakukan metodologi penelitiannya dengan mengikuti anak-anak SMA di Jerman, karena kurikulum di Jerman itu anak-anak SMP dan SMA harus membuat untuk pelajaran sejarahnya harus pergi ke museum dan melihat itu Holocaust. Jadi Holocaust itu untuk bisa mengetahui, memberikan pemahaman secara politis anak-anak bahwa ini loh masa lalu itu bangsa Jerman itu bukan uber alles, bangsa yang selalu benar. Tetapi ada sejarah kelam bangsa Jerman yang melakukan kejahatan kemanusiaan terbesar di bumi ini. Jadi kalau mereka shame, itu bukan shame, aduh malu, bukan. Mereka bisa menjelaskan secara politis kenapa saya malu. Karena bangsa ini telah melakukan pelanggaran kejahatan kemanusiaan pada masa lalu. Itu. Jadi ada logikanya, ada argumennya mereka malu. Nah, saya bandingkan ketika ke Tokyo di universitas di kebetulan ada sekitar 3 minggu saya mengikuti sebuah kuliah di Sophia University, course di sana. Bagaimana Sophia University mengatakan bahwa sejarah kelam bangsa Jepang ketika penjajahan Perang Dunia Kedua itu dihapuskan. Saya tadi sudah mengatakan Korea Selatan, Rape of Nanking, mereka baru tahu kenapa bangsa Jepang ini melakukan pemerkosaan itu dari bukunya Iris Chang itu, Rape of Nanking. Rape of Nanking itu pun dilarang diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Jadi dia hanya dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua pola ya, Mas Gede. Jadi ada pola yang menutup. Tidak boleh itu. Pelajaran sejarah itu di Jepang yang menggambarkan tentang sejarah kelam bangsa Jepang. Sementara di Jerman, mulai dari SMP, SMA, mahasiswa sudah enggak, tapi itu pelajaran yang harus, justru anak-anak harus masuk. Di Afrika Selatan dari kecil. Nah, bagaimana anak-anak melihat sebuah persoalan politik bisa dibaca bukunya Ruth Wertheim. Anne Ruth Wertheim itu anaknya Profesor Wertheim. Ketika dia lahir di Jakarta dan kemudian dia masuk ke internerian di Indonesia. Jadi Ruth Berhard menulis bagaimana seorang anak-anak ya kecil melihat pendudukan tentara Jepang, penyiksaan, dan itu kalau saya baca sekarang itu adalah sebuah statement politik. Padahal itu ditulis oleh anak-anak. Nah ini yang kita kadang-kadang menegasikan pandangan anak-anak tidak melihat anak-anak itu punya sebuah persepsi politik sendiri. Ini yang menurut saya ini kelirunya di situ. Nah, bukunya Arnold Berhem itu menjadi sebuah contoh bagaimana seorang anak-anak yang melihat politik penindasan Jepang di Indonesia atau di kamp internaran Belanda waktu itu, dan dia dengan detail dan dia dengan lucunya, tapi dengan kelucuan dan bukan gambar-gambar sketsanya itu, dia itu adalah statement politik seorang anak-anak. Ini yang harus kita kritisi ya Mas ya, kita kritisi. Nah, kalau saya pribadi, saya justru mengatakan bahwa peristiwa 65, peristiwa 45, peristiwa semua pelanggaran HAM harus dikemas dengan untuk anak-anak. Cara pengemasannya yang berbeda tentunya ya Mas ya. Antara anak SD, anak SMP dan SMA tentu berbeda. Ya, tetapi bahwa penyadaran politik masa lalu untuk memutus rantai impunitas dan untuk mengatakan tidak kepada seluruh bentuk kekerasan harus dimulai dari anak-anak. Caranya harus yang berbeda tentu ya Mas ya. Mungkin dengan komik. Satu contoh lagi. Satu contoh yaitu tentang sebuah buku yang menarik sekali yang diterbitkan di Chile tentang penindasan oleh Pinochet terhadap rezimnya Allende. Itu menarik sekali karena apa? Yang waktu itu saya lihat adalah buku yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik di Chile. Dari buku itu pertama dikeluarkan oleh uskup di Chile untuk sekolah minggu agar anak-anak tahu bahwa di Chile dulu Allende dihancurkan dengan sistem apa, mahasiswa dibunuh, ini di apa-apa. Nah, itu dengan sekolah minggu. Kemudian ini diadopsi oleh negara menjadi pembelajaran sejarah dengan bentuk komik-komik. Dan mereka akan tahu setelah besarnya. Dan ya, ini ada sebuah peristiwa gelap yang tidak boleh lagi diulang. Itu, ya. Jadi tinggal bagaimana kita menerjemahkan peristiwa sejarah itu dalam kosakata atau dalam bahasa anak-anak. Tapi anak-anak bukan seseorang yang netral, yang tidak punya apa-apa. Itu tidak. Kalau saya tetap anak-anak itu seorang yang bisa diajak berpikir. Satu contoh lagi, saya menulis buku tentang 10 kisah perempuan korban 65. Itu bukunya saya sendiri menulis setelah 2 tahun itu sebagai tesis saya, dan saya merasa itu sebetulnya buku sumber saja, belum dianalisis. Saya berikan kepada anak SMP untuk percobaan. Apa yang mereka katakan? Anak SMP di Jogja pada tahun 2004 membuat film ada 3 film tentang bagaimana mereka melihat peristiwa 65. 3 video film ini sekitar Komnas Perempuan bekerja sama dengan syarikat ya. Itu menghasilkan 3 film bagaimana anak SMA SMP menarasikan 65. Saya betul-betul di luar kepala saya. Kemudian di sekolah SMA, saya di Jakarta ada sekolah Katolik SMA, saya diminta untuk berceramah. Dan saya bilang, ayo anak-anak, kalian coba ngomong tentang peristiwa perkosaan Mei 98. Apa yang terjadi? Apa yang ditulis oleh anak-anak, anak SMP waktu itu di Santa Ursula, jauh melampaui anak mahasiswa di UI. Cara mereka berpikir, cara mereka melihat sebuah peristiwa, itu kan menarik sekali. Jadi untuk saya, peristiwa-peristiwa jangan ditutupi. Tapi bagaimana kita mendialogkan, bagaimana kita mewacanakan, bagaimana kita berbicara, itu yang harus kita cari caranya. Ya. Saya kira Mbak, saya juga menjawab Mbak siapa? Mbak Widya ya, yang tadi juga bahwa saya, kalau saya tetap bahwa anak-anak itu bagian dari masa depan. dan kita tidak boleh menutupi itu. Dan kepada Mas di sana, Mas Eri, saya katakan foto itu adalah recalling memory. Recalling memory, foto kita lah yang harus menerjemahkan foto itu. Kita biarkan, itu kan haknya fotografi. Dia mau nyuruh apa atau mau nyuruh apa. Tapi kita harus melihat foto seorang bugil, misalnya foto Suga dari Dewi Soekarno atau foto telanjangnya dari Madonna. Itu adalah terbuka untuk interpretasi. Jadi recalling memory itu adalah tugas para sejarawan, tugas ilmuwan sosial untuk menerjemahkan sebuah karya foto. Apakah dia tersenyum, apakah dia merengut, apakah dia apa, tetapi recalling memory dia akan menerjemahkan itu. Ya. Jadi banyak kita tidak bahwa di situ fotografer itu, saya bukan ahli fotografer, tapi saya mencoba untuk foto itu adalah medium untuk recalling memory. Saya tidak masalahkan itu mau dia suruh apa, tetapi apa di balik foto itu? Kenapa Dewi Soekarno misalnya dalam foto Suga dia di foto seri telanjang? Apa itu maksudnya? Apakah itu eksistensi dirinya dan bagaimana itu di balik itu? Apalagi foto-foto ini. Tetapi saya juga ingin menambahkan dari tadi Alif dan Hilda. Sekarang ini ada, kita jangan mencampur adukan dengan foto yang untuk foto art, pure art, dengan foto untuk human rights. Jadi sekarang ini ada sebuah tren baru. Saya kira bukan tren, tetapi bagaimana foto-foto yang khusus untuk advokasi hak asasi manusia. Banyak sekali sering dilombakan itu yang di perang apa itu kan semua foto-foto yang itu untuk kepentingan advokasi human rights, dan itu saya kira harus terus menerus kita itu untuk recalling memory, dan itu penting sekali di, saya lagi katakan, dikelilingkan. Fotonya Hilda ini kalau menurut saya jangan sungkan-sungkan dibawa ke mall. Membawa foto ini ke mall. Artinya mungkin orang akan mengatakan, apaan tuh Mbak Ita kok foto begini kok ke mall. Tetapi justru ini membawa pelanggaran HAM. Kalau ini di langgeng, ini kita masih, saya masih katakan, saya kritik mengatakan itu kita masih berjalan di tempat. Di antara orang-orang yang sadar. Tetapi bagaimana membawa ini ke ruang publik, ke ruang mainstream. Ini yang saya kira banyak dilakukan oleh orang-orang India. Saya beberapa kali di India membawa foto-foto ini ke ruang mainstream. Dan ternyata kemudian itu menarik sekali. Pandangan mereka terhadap persoalan menjadi berubah. Memang kita tidak mengatakan harus diubah dunia ini, tidak. Tetapi membawa yang khusus ini ke mainstream ini sekarang saya kira cukup menarik untuk dilakukan. Yang terakhir menjawab Antariksa, ini menarik memang. Beberapa foto perempuan itu memang dibuat oleh laki-laki. Tetapi saya ada beberapa, terutama saya merasa itu di India. Di India itu banyak beberapa fotografer, kalau saya lebih pada pembuat film. Pembuat film misalnya Mirror of the Water, tentang partition di India dan Pakistan. Itu saya melihat tiga foto, saya lihat di Rotterdam pada Tiger Festival Film. Tentang partition di India, yang dibuat dua oleh perempuan, satu oleh laki-laki, itu berbeda sama sekali. Berbeda. Bagaimana menerjemahkan, mengartikan partition atau pemisahan antara India dan Pakistan dari kacamata perempuan dengan partition dari kacamata laki-laki. Ini berbeda. Perbedaannya yang paling dalam adalah kalau perempuan itu bagaimana partition itu menyangkut diri si perempuan. Penulis ceritanya, penulis skenarionya adalah Urvasi Butalia. Mungkin sudah pernah dengar ya. Nah, Urvasi melihat bagaimana perempuan menjadi korban dan melihat partition itu. itu sangat berbeda dengan satu karya itu dari seorang dari Kalkuta, seorang pembuat film yang melihat partition itu, dia mencoba itu dari kacamata perempuan dan laki-laki, tapi itu juga sangat berbeda. Jadi saya lebih, kalau saya lebih melihat, yang pernah saya coba bandingkan adalah antara laki perempuan di dalam film. Tetapi dalam karya apa fotografi, karena di Indonesia tidak banyak ya fotografer perempuan yang membuat tentang apa foto-foto human rights itu jarang sekali. Siapa lagi perempuan yang membuat foto-foto human rights itu hampir jarang. Nanti mungkin Alif bisa menambahkan, tapi memang jarang sekali. Dan saya belum bisa mengatakan, tapi bahwa kalau film itu berbeda, sama sekali berbeda. Dan kalau ini akan orang akan sulit tanpa menurut saya ada prakondisi diikuti dengan film, dengan narasi-narasi itu akan menambah kekuatan film ini. Jadi mungkin filmnya Hilde atau Yan itu harusnya diputar terus-menerus mengikuti ini, sehingga orang akan masuk di dalam sebuah situasi kondisi yang menjurus ke ibu-ibu ini. Karena kadang-kadang, apalagi maaf ya, teks-teks ini itu terlalu kecil untuk menjadi teks human rights itu. Jadi teksnya terlalu kecil, kemudian pemasangan fotonya di belakang seperti itu, suasananya juga tidak dibangun sebagai suasana yang untuk foto human rights. Saya kira itu. Terima kasih. Siapa dulu, Alif? Mungkin menyinggung tadi pertanyaan kawan dari Mas Heri ya, dalam memperlakukan foto dengan sejarah, foto itu bukanlah barang bukti ya. Bukanlah barang bukti bahwa misalnya ada sebuah foto tentang event, bahwa event itu terjadi. Foto itu kehilangan kemurniannya 3 dekade setelah foto pertama kali dibuat oleh Nipsey. Kenapa? Karena foto mudah sekali dimanipulasi. Banyak foto-foto sejarah, ya, foto-foto tentang event-event sejarah, khususnya baik di Amerika, di Eropa, itu hampir kebanyakan adalah manipulasi. Manipulasinya dikenal dengan istilah foto tampering. Misalnya wajah siapa dengan badan siapa. Nah, persoalannya bukan pada fotonya, tapi melainkan dan juga kita punya banyak, dulu pernah ada foto-foto yang dibuat yang dipamerkan oleh Sarikat adalah foto-foto tentang kamp pelantungan, yaitu foto-foto ibu-ibu yang ditahan di kamp pelantungan, yang tentunya foto-foto ini dibuat diseleksi, bahkan ada catnya telah ditilik gitu ya, yang tentu ekspresinya ya orang bahagia semua tinggal di kamp. Tapi masalahnya kita sebagai sejarawan melihat itu adalah jalan masuk kenapa foto-foto seperti ini diproduksi. Ya. Nah, ini juga menyinggung dengan apa yang ditanyakan Antariksa tadi. Kalau di dalam pertanyaan Antariksa ada dua hal yang memang menjadi isu utama di dalam khususnya sejarah seni rupa. Ketika feminisme muncul atau tahun 60-an, 70-an, upaya untuk merekonstruksi, menulis ulang kembali sejarah seni rupa itu terjadi. Pertama bukan saja soal mencari seniman perempuan, tapi juga apa yang disebut dengan seni rupa perempuan. Tentu kalau menemukan seniman perempuan banyak, karena sebenarnya dari zaman sebelum Renaissance sampai sekarang, dulu ada yang namanya gilda-gilda yang sebenarnya perempuan-perempuan itu bekerja. Dulu melukis itu bukan seniman atau pelukis sendirian melukis gitu ya, tapi kan itu ada semacam kelompok-kelompok kerja kayak tukang-tukang gitu yang kebanyakan memang mereka perempuan ya. Nah, salah satunya kemudian ditemukan, mungkin sudah diketahui, itu si Artemisia Gentilesi. Artemisia ini juga sebagai seorang pelukis perempuan yang juga sebenarnya mengalami kekerasan seksual, karena ketika itu menjadi seniman perempuan, pelukis perempuan itu ya kayak sekarang, mungkin kayak perilaku orang melihat bahwa nggak biasa perempuan itu menjadi seniman gitu ya. Dan dia diperkuasa oleh kawan-kawan apa namanya sekolahnya. Dia masuk sekolah dulu, masuk kayak semacam studio lukis gitu. Dan di situ kemudian muncul karya-karya yang sangat spesifik dan spesifik dari dia yang begitu violence. Yang tentu tema di Artemisia ini hidup dalam abad setelah Renaissance late Renaissance seperti itu. Tentu tema-tema lukisan masih tema-tema legenda apa, tapi dengan cara pengolahan yang sangat violence. Tema-tema tentang misalnya pemenggalan kepala raja, saya lupa nama, ada, dan itu tema yang umum dikerjakan oleh lukis-lukis pada masa itu. Tapi dari karyanya Gentilesi ini terlihat begitu violence-nya. Dan apa kemudian banyak ya sejarawan kemudian menuliskan apakah ini hubungannya dengan pengalamannya dia sebagai perempuan. Tapi kemudian ada kritik bahwa pelukis-pelukis perempuan atau pematung perempuan ketika itu sudah ditemukan, tapi tetap dengan pola, cara kerja, dan seni laki-laki. Melukis atau makanya kemudian ada upaya dalam terutama khususnya sejarah seni rupa di barat dan juga mempengaruhi munculnya sejarawan-sejarawan perempuan upaya untuk menemukan apa itu seni perempuan. Maka kemudian kita kenal dimasukkannya, karena kan waktu dulu kan terkategorisasi dari zaman Royal France Academy, apa yang disebut dengan seni itu ya lukisan, patung, itu sangat dikodifikasi oleh itu, oleh institusi ini. Tapi kemudian munculnya feminisme ini memasukkan kemudian apa yang telah dikerjakan perempuan, seperti merajut, membuat kil, juga apa, tembika dan segala macam yang sangat berhubungan dengan perempuan, seni perempuan itu, kefemininan dari perempuan itu. Nah, ini tentu mengubah kemudian sejarah, ilmu sejarah seni itu sendiri dan juga seni rupa itu sendiri. Yang mungkin memang di kita sangat belum menjadi ini ya, belum menjadi isu yang penting gitu ya. Mungkin isu feminisme masih tetap pada upaya emansipasi perempuan, bukan pada ilmu-ilmu yang lainnya, tapi di Eropa Amerika sudah masuk ke hal yang paling spesifik seperti sejarah seni rupa itu di dekonstruksi ulang kembali, memasukkan apa itu pertanyaan apa itu seni yang feminin, bukan soal feminisme hanya teorinya kemudian dimasukkan ke dalam lukisan yang sudah ada, tapi menemukan ya apa itu seni lukis atau seni rupa yang memang feminis gitu. Nah, satu sisi itu. Kedua, ini persoalan bagaimana kalau misalnya tentang foto ini, bagaimana kalau perempuan yang membuat ini. Nah, dalam seni potret, gender itu memang sangat berperan. Di samping dengan si subjek yang difoto, juga yang melakukannya. Dan kadang-kadang disinilah negosiasi yang terjadi. Dan saya tidak tahu bagaimana Ian Benning misalnya meyakinkan kepada beberapa perempuan-perempuan ini. Ambil contoh misalnya pengalaman bahwa perempuan-perempuan ini juga kalau dia masuk, misalnya masuk barat militer di apa bordir-bordir militer, tentu juga difoto sebelumnya. Ada pengalaman yang sama yang pernah dialami oleh perempuan-perempuan ini tentang difoto. Apakah itu menjadi juga pengalaman traumatik pada perempuan-perempuan ini? Nah, ini hal yang sangat kompleks dalam potret khususnya, apalagi dalam fotografi. Nah, bedanya yang kalau saya lihat di sini memang ada semacam mata laki-laki. Mata laki-laki di sini artinya tetap ditampilkan selayaknya bahwa perempuan-perempuan ini seperti dia difoto ketika dia menjadi objek of desire itu. Ya. Artinya ya tentu ada upaya di sini semacam dualitas yang terjadi bahwa perempuan-perempuan ini memang tadinya sebagai ya sebagai wanita penghibur itu, satu yang memang menjadi hal yang desirable, makanya itu juga muncul dalam kualitas itu. Di satu sisi itu, tapi di sisi yang lain, foto-foto ini juga karena di sini kita lihat misalnya juga usia, ini ada semacam pembekuan waktu dan juga seperti tadi semacam relokasi memori. Apakah dengan teknik seperti ini perempuan ini kita tidak lihat dia muda atau tua, itu menjadi blur, itu menjadi sebuah tindakan kita merespon ini karena apa? Karena ya itu tadi kualitas-kualitas visualnya yang ditampilkan dalam foto-foto ini. Ini memang judgment artistik dari biasanya dari fotografer. Tapi biasanya soal potret saya tidak tahu proses, tapi biasanya ada semacam negosiasi. Ya. Bagaimanapun karena apa? Karena memotret potret itu sifatnya sangat intim dan apa yang sangat dekat. Karena makanya saya pernah, apalagi kemudian ini yang mereka foto ini adalah pengalaman perempuan. Pernah seorang kawan saya laki-laki waktu mewawancarai korban 65 ibu-ibu, dia ditarik ke kamar dan kawan saya ini kemudian ibu-ibu itu menangis sejadi-jadinya dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, dia diperkosa segala macam. Dan kawan saya yang laki-laki ini tidak mengerti harus berbuat apa, ya. Dan dia kehilangan seluruh ilmu tentang bagaimana wawancara yang baik apa segala. Dia tidak bisa mengerti lagi pengalaman yang dia. Karena apa? Karena ibu ini pertama kali menceritakan pengalamannya itu. Kawan saya ini begitu shock. Bukan karena dia bukan karena bagaimana orang diperkosa atau apa, tapi bagaimana sih pengalaman itu sangat begitu jauh dia sebagai seorang apa sih, tanda kutip sebagai seorang laki-laki. Demikian pula dengan membuat karya seni. Makanya kisah-kisah sampingan dari seni potret di dalam sejarah seni potret itu hubungan antara the sister yang duduk dengan yang melukisnya ini ada cerita-cerita sampingan. Banyak affair yang terjadi. Dulu karena berlukis itu intensitas tiap hari dia. Jadi artinya apa? Dengan potret dan dia apalagi ditampilkan dengan bukan dalam gestur yang bukan gestur yang menceritakan sesuatu, tapi sangat frontal menatap dan segala macam. Jadi hubungannya sangat intim, ya. Keintiman itu langsung kita rasakan. Demikian pula fotografernya tentunya. Nah, ini juga adalah pilihan semacam artistic judgment dari si seniman. Nah, gender dalam hal ini tentu sangat berpengaruh karena baik itu objek atau subjek yang difoto dengan yang memotret atau yang dilukis, demikian pula sebaliknya. Misalnya contoh karya-karya fotografer Diane Arbus namanya, perempuan. Dia memotret laki-laki telanjang, apa itu. Tapi tentu dengan sens laki-laki itu ditampilkan. Ya, kita sebagai laki-laki melihat itu bukan sebagai sebuah desire gitu. Dan segala. Jadi memang ada pengaruhnya yang pasti di sini. Juga ada perspektif yang sangat membedakan bagaimana perempuan melihat melihat permasalahan di depannya itu. Dan sebenarnya banyak fotografer perempuan yang tentu yang saya kenal Diane Arbus, kemudian ada sebenarnya dulu George O'Keefe juga sebenarnya baik untuk lukis, namun dia karena suaminya seorang fotografer dia memakai elemen-elemen fotografi dalam karya-karya lukisnya. Tapi kita akan lihat bagaimana still life dari seorang perempuan dengan pelukis laki-laki itu sangat memiliki sense yang sangat berbeda. Nah, saya pikir dua hal itu tadi memang gender sangat berperan kemudian mengubah ilmu sejarah seni itu sendiri, dan juga tidak saja sejarah yang diubah, tapi juga seninya itu juga yang diubah. Nah, saya pikir sudah saatnya juga perempuan-perempuan, dan saya pikir sekarang banyak sekali upaya-upaya untuk menampilkan bagaimana cara pandang perempuan dalam konteks kesenian misalnya. Saya kira itu cuma. Iya, karena apa namanya, tinggal sedikit lagi, saya kira Bu Hilda singkat saja ya. Jadi singkat saja, saya kira kalau untuk lihat yang perempuan lelaki dan dalam perspektif gender atau peran gender di dalam sini, untuk kami jelas bahwa kalau yang mewawancara itu harus perempuan, karena ini sesuatu yang begitu intim, dan saya juga merasa sendiri bahwa saya bisa tanya sesuatu yang jauh lebih dalam, dan tetap saya harus sangat berhati-hati karena mereka bisa cepat kecewa karena bisa melewati satu batasan di mana mereka merasa bahwa ini apakah saya serius atau cari sensasi. Jadi satu saat atau pada waktu saya tanya kepada seorang ibu bagaimana pengalaman pertama dengan suami setelah dia sudah sekian kali diperkosa, apakah dia masih sempat untuk menikmat, dan ini saya mencoba untuk melihat apakah ada trauma atau tidak. Dia sangat marah dan bilang bahwa ini saya bukan di sini untuk acara porno, ini bukan porno, tapi ya di situ pertanyaan dari saya sudah menimbulkan itu. Saya kira apalagi kalau itu lelaki yang tanya seperti itu, yang harus, karena toh harus, ya saya merasa bahwa harus tanya sesuatu untuk mengetahui apakah itu ada intercourse, ada hubungan intim atau tidak. Karena kadang-kadang mereka memakai kata-kata yang menyembunyikan apa yang terjadi. Jadi mereka bilang gini-gini, boboi, suami istri, jadi ada selingkuhan. Jadi harus tahu, dan kata memperkosa mereka sebenarnya tidak begitu kenal atau baru kenal setelah mereka ketemu orang yang aktivis-aktivis mengkotbankan HAM. Tapi untuk lelaki saya, untuk fotografi saya tidak tahu, pasti ada hasil yang berbeda karena tiap orang punya ya visualisasi yang berbeda. Tapi yang kami melaksanakan dalam pameran ini, walaupun mungkin sekarang dalam detoks ini kurang kegiatan, tapi ada poster-poster perang, yang poster propaganda untuk kami mewakili semacam vision dari lelaki. Jadi ini bahwa mereka harus berani, harus berjuang, dan itu semacam mimpi propaganda yang bagus-bagus semuanya. Tidak ada pertanyaan yang muncul dari situ bahwa mereka membunuh sekian orang. Jadi ada semacam ya bahwa mereka seorang kuat di sana yang boom seperti falos sembuh tapi terbaliknya. Tapi juga ada beberapa yang lain yang tidak dipasang di sini. Yang ini menjadi mimpi propaganda, dan perempuan di sini dengan apa nenek-nenek mengalami itu menjadi realitas perang. Jadi itu bukan seindah dipamerkan dalam poster-poster, tapi ada sesuatu yang pahit di belakang itu, dan itu dialami oleh perempuan. Jadi itu aja tentang ini, karena Adi sudah bicara panjang tentang ini. Yang saya tidak wawancara seorang militer, saya juga tidak pernah berpikir untuk wawancara orang militer. Saya tahu bahwa ada beberapa pengalaman, apalagi setelah ada kesaksian, ada helpline yang di mana ada lelaki yang bisa telepon. Jadi ada yang sangat sedih, tapi juga ada sebelum isunya ibu yang muncul, ada beberapa orang yang menulis buku memori sebuah, dan di situ mereka menulis tentang perempuan yang ada setempat yang melayani mereka. Jadi kadang-kadang itu vision mereka sangat berbeda, yang bisa juga dilihat dari proses pengadilan, dari kesaksian-kesaksian orang yang diadili karena mereka terlibat dalam prostitusi pepaksa. Jadi di situ mereka sebenarnya merasa tidak bersalah, merasa tidak, mereka pikir bahwa mereka punya hubungan yang baik dengan si perempuan, dan si perempuan benar-benar cinta dia. Jadi itu juga menjadi semacam seperti mereka ada mimpi, itu keinginan mereka, mungkin sesuatu yang mereka ingin dalam situasi perang yang begitu buruk. Jadi mereka memerlukan ini intimitas, dan itu juga muncul dari nama, dari wanita penghibur atau terus Nancy Comfort. Mereka tidak sempat untuk itu, ekonomisnya besar, bahwa mereka tidak sempat untuk mengkomfort, menghibur seorang yang menderita karena dia harus berperang. Enggak, mereka yang menderita, yang mereka yang harus dihiburkan sebenarnya. Jadi, tapi dipakai dengan kata itu atau istilah itu karena mereka ingin bahwa menutupi sebenarnya yang elemen paksaan dan ya seperti itu sesuatu yang normal. Ini sistem yang mulai setelah dibangun setelah Rape of 19, itu tahun 38, karena kami harus ingat bahwa Jepang sudah menutupi, sebelumnya sudah menutupi Korea dan China sebelum mereka terlibat dalam Perang Dunia Kedua pada akhir tahun 41 dengan attack of Pearl Harbor, dan kemudian mereka baru masuk ke wilayah-wilayah yang jauh lebih luas termasuk Indonesia. Dan pada waktu itu sudah menjadi konsep yang cukup matang. Jadi pada waktu mereka masuk ke Indonesia, mereka langsung mulai kerjakan bordil-bordil itu. Yang audio saya punya, tapi saya juga pada awal pikir bahwa harus banyak hal yang bisa dikombinasi langsung. Tapi kami merasa dan kami melihat di berbagai tempat di mana ada pameran ini, dengan foto-foto saja ada banyak orang yang sudah tidak tahan melihat muka mereka. Mereka terlalu beremosi karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar yang ada. Jadi perungnya itu sangat sepi di dalam ruangan pameran, dan orang benar-benar ambil waktu untuk membaca dan melindungi apa yang terjadi dengan nenek-nenek ini. Dan saya kira itu juga menjadi refleksi karena ini sekarang nenek, jadi tidak kelihatan, atau walaupun dengan beberapa orang mungkin masih kelihatan bahwa mereka dulu cantik, tapi ini orang tua sudah. Jadi mungkin banyak orang lebih banyak berempati kepada mereka karena itu bisa menjadi ya nenek kamu sendiri. Jadi oleh karena itu saya kira itu sudah untuk kami sebenarnya sudah cukup segini. Tapi saya merasa bahwa tidak langsung, tapi nanti kalau ada orang yang mau bikin program, kami sudah sepakati dari awal bahwa ini bahan-bahan yang ada untuk yang mau pakai itu bola aja. Tapi ya tentu saja kami mau mengecek untuk apa persisnya, tapi untuk semacam menjadi pakai belajar itu pasti boleh. Tapi saya kira itu juga harus sedikit hati-hati, bukan mungkin untuk anak yang mendengar, tapi terutama untuk nenek-nenek sendiri. Jadi walaupun mereka terbuka dan pada waktu itu kasih izin dan dengan penuh kesadaran duduk untuk difoto dan ya wawancara panjang-panjang, mereka tetap ini untuk itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa malu. Walaupun mereka bisa bilang, ya, ya saya tahu saya tidak bersalah. Tapi malah sampai hari ini saya pergi untuk mengunjungi beberapa orang. Dan satu ibu kasih lihat, dia ada clippingnya, dia dapat dari, dan ada foto dia di dalam koran itu sama foto orang lain dari tentang pameran di pada waktu di Semarang tahun kemarin bulan Oktober. Dan dia bilang dia dapat clippingnya dari Pak RT. Jadi dia bilang saya akan sembunyikan karena ini tetap merasa malu terhadap anak saya, terhadap cucu saya. Jadi saya tidak mau mereka lihat. Jadi saya dia seperti yang ya menjadi sebuah sistem untuk menjaga privasi keorangan, bahwa beberapa arsip yang punya nama-nama yang itu tidak langsung dibuka. Saya merasa mungkin juga harus menunggu sedikit lebih lama karena ya ada sudah ada beberapa yang meninggal, tapi sampai beberapa orang paling tidak yang merasa kesulitan dengan perasaan malu, kalau mereka tidak tidak ada lagi supaya lebih gampang untuk mereka, karena mereka tidak mau dihadapi. Walaupun mereka cerita, tapi ya ini dualitas yang aneh, dan saya juga mau ya melindungi mereka, dan karena saya sangat respect terhadap mereka dan apa yang mereka buat. Dan ini dengan ini, kalau nanti masih ada pertanyaan silakan, tapi kita harus tutup. Ya, sayang sekali ya waktunya sudah habis teman-teman. Saya kira apresiasi teman-teman bisa dilanjutkan setelah ini. Nanti ada acara lagi, anti-tank. Bisa teman-teman ikuti lagi untuk sementara istirahat dulu mungkin. Ini ada sedikit, apa namanya, bingkisan dari Bu buat kepada Mas Basio ke depan. Ya, sedikit saja dari teman-teman Advance Story. Ini Mas Alif dulu. Dari ini Mas Hatip Advance Story. Ya. Iya. Bukan. Paket belum. Iya, hati-hati. Jadi kita iya. Dan ini untuk Ibu Hilde. Iya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nanti ditunggu jam 7 ya di sini lagi. Iya. Selamat siang. Ya, selamat malam. Mbak Grace, tapi yang mati, ini yang mati.